Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qara'na bab qawlillahi ta'ala yadhununa billahi ghairal haqqi dhanna al-jahiliyah. Wa qara'na al-ayat bikamiliha. Wa ayah al-dhannina billahi dhanna saw. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقرأنا أيضا قال ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله. قال ابن القيم بتفسيركن prasangka mereka ini musyrikin dan musyrikat, munafikin dan munafiqat, disafirkan dengan tiga tafsiran. Prasangka mereka yang pertama, berprasangka buruk bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Dan juga berprasangka bahwa agama ini akan sirna, akan lenyap. Dan juga yang ketiga, mereka berprasangka bahwa semua ini bukan dengan takdir Allah, bukan dengan hikmah Allah. Barakallahu fikum. Wa hadha huwa adh-dhannu as-saw' alladhi dhanna al-munafiquna wal-musyrikuna fi surati al-Fath. Maka inilah prasangka yang jelek dari prasangka para munafikin dan musyrikin di dalam surat Al-Fath. Wa innama kana hadha adh-dhannu as-saw' dan dia menjadi dhannu as-saw' li'annahu dhanna ghaira ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sau, jelek, karena itu adalah prasangka yang tidak pantas. La yaliq, la yaliq maknanya ghairu laik. Ghairu laik kadang dibaca ghairu laik, dan laik dalam bahasa Indonesia layak. Baik, mirip sekali dengan bahasa Indonesia. Tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaliqu bi hikmatih, juga tidak pantas dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq, tidak pantas pula dengan puji-pujian bagi Allah dan janji Allah yang terpercaya. Allah sudah menjanjikan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan Allah juga sudah menjanjikan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, mesti atasku, ini wajib atasku untuk menolong orang mukmin. Kalau pertanyaannya apakah Allah punya kewajiban, kita jawab dengan dua. Kalau yang dimaksud adalah Allah diwajibkan oleh selainnya, maka tidak ada. Allah tidak ada satu makhluk pun yang berani, yang berhak untuk mewajibkan Allah Ta'ala. Walaupun pahala para hamba. Mu'tazilah menganggap kalau seorang hamba beramal soleh, maka wajib bagi Allah untuk membalasnya. Ini kekeliruan Mu'tazilah menganggap bahwa amalan soleh para hamba mewajibkan Allah. Tidak. Allah tidak punya kewajiban dari siapapun. Tetapi kalau yang kedua, Allah mewajibkan atas dirinya, maka kita akan berkata Allah maha kuasa, maha bebas berbuat apapun sekehendaknya. Wallahu fa'alun lima yurid. Maka Allah katakan wa kataba ala nafsihi rahmah. Allah wajibkan atas dirinya rahmat. Haqqan alaina juga maknanya wajib. Karena haq ala artinya wajib. Kata Allah haqqan alaina nasrul mu'minin, mesti atasku, wajib atasku untuk menolong orang mukmin. Tapi Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya sendiri, dan itu bebas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu fa'alun lima yurid. Maka Allah sudah janji, wa wa'duhu haq, wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisihi janjinya bahwa Allah akan menolong orang beriman. Maka siapa yang menganggap, berprasangka bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya, tidak akan menolong agamanya, enggak menolong kaum muslimin, berarti ini adalah su'udzan. Tidak pantas bagi hikmah Allah, tidak pantas bagi pujian Allah, dan tidak pantas bagi janji Allah yang jujur. Enggak mungkin janji Allah diselisihi. Faman dhanna annahu yudilul batila 'alal haqqi idalatan mustaqirrah yatmahillu ma'aha al-haq aw ankara an yakuna ma jara biqadaihi wa qadarihi aw ankara an yakuna qadruhu lihikmatin balighah yastahiqqu 'alayha al-hamd بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا. Maka siapa yang berprasangka annahu yudilul batil, siapa yang berprasangka bahwa Allah akan membiarkan giliran kemenangan pada kebatilan di atas kebenaran, idalatan mustaqirrah, dengan giliran yang terus menerus, yadmahillu ma'al haq, yang dengan itu kebenaran akan sirna, maka kita katakan tidak mungkin. Itu su'udzan. Walaupun sungguhnya jumlah masih bersambung, jumlah mufidahnya, supaya tidak bingung, saya selesaikan satu persatu. Artinya sebelum koma ini, bahwasanya kalau siapa yang berprasangka bahwa kebatilan akan terus-menerus menang, di mana kebenaran akan sirna, maka itu su'uban. Atau ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi, atau mengingkari bahwa yang terjadi itu adalah dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah, itu pun su'uban. Aw ankara an yakuna qadruhu li hikmatin balighah, atau menganggap tidak mungkin, ini angkara mengingkari, bahwa kekuasaannya atau takdirnya mesti untuk satu hikmah yang baligh, yang tinggi. Yastahiq 'alaiha al-hamd, yang akan pantas padanya dipuji. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Maka kalaupun ada sesuatu yang terkesan kalah, seperti dalam perang Uhud, banyak korban dari kaum muslimin, sampai munafikin berkata, mengapa bukan kita yang ngatur? Coba kalau kita yang ngatur, enggak akan terbunuh kita di sini. Ayat yang di atas tadi. Itu yadhunnuna billahi ghairul haq. Mereka berprasangka dengan prasangka buruk. Apa yang Allah takdirkan di perang Uhud, li hikmatin balighah, untuk satu hikmah yang sangat besar. Katanya Allah akan menangkan. Iya, Allah akan menangkan. Dengan ujian, dengan melewati ibtila, dengan melewati bencana yang kalian rasakan ini, setelah itu menang. Berarti yang tidak mungkin adalah, yang tidak mungkin adalah idmihlal mustaqirrah, yang terus menerus, bihaiz, sehingga yadmahil al-haq, atau idawah saja. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Watilkal ayyam nudawil. Dulah, enggak mungkin dulah alal haqi mustamirrah, mustaqirrah, kalah terus-menerus sampai habis Islam. Enggak mungkin. Tetapi kalau kalah untuk menang, bisa jadi terjadi. Ujian dari Allah dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada mereka, tapi kemudian ujung-ujungnya menang. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Mereka merencanakan sesuatu dan kayaknya berhasil mengusir Rasulullah SAW ke Madinah. Seakan-akan berhasil musyrikin Quraisy mengusir Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke Madinah. Kita berhasil mengusir orang itu. Ternyata apa yang terjadi? Islam di Madinah semakin besar, semakin jaya, semakin terkenal, semakin banyak pengikutnya. Maka orang Quraisy gelisah. Ini gak bisa dibiarkan. Mulailah terjadi peperangan. Peperangan barakallahu fikum, sampai beberapa kali peperangan. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Perang Badar menang, perang Uhud dalam tanda petik terlihat kalah, padahal dikejar mereka enggak berani balik. Barakallahu fikum. Sampai kemudian Fathu Mekah. Habis setelah itu. Pada akhirnya siapa yang kalah? Nah, kufar musyrikin kalah. Sampai Jaziratul Arab seluruhnya dikuasai oleh muslimin dan mayoritasnya muslimin. Ini yang dimaksud. Kalau kalah terus menerus sampai tidak ada lagi Islam, enggak mungkin, mustahil. Itu su'udzan namanya. Kan mereka tujuannya pengen melenyapkan Islam. Makanya ketika balik dari Uhud, Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam keadaan di bukit yang agak tinggi, mereka di bawah, mereka tinggal. Sehingga salah seorang dari musyrikin berkata, mengapa kita tinggal sisanya? Kita habiskan saja, sehingga tidak lagi disembah di muka bumi, atau tidak lagi ada agama, selain agama nenek moyang kita. Apa yang terjadi di situ? Qadarullah. Yang terjadi adalah qadarullah. Mereka takut, tak berani. Maka mereka lari. Padahal para sahabat sudah dalam keadaan luka-luka. Sehingga Rasulullah SAW yang mengejar mereka. Kumpulkan semua yang tadi ikut berperang. Yang tadinya enggak ikut, mau ikut. Tidak boleh. Hanya yang tadi ikut berperang saja. Yang sudah terluka, yang sudah tersayat, yang sudah berdarah. Berangkat semua. Yang sudah lelah, berangkat. Sampai ke daerah Humaraul Asad. Di dekat Mekah. Musyrikin enggak berani untuk melawan. Ini barakallahu fikum, Allah menangkan birru'bi masirata syahrin. Allah menangkan umat Islam dengan rasa takut yang Allah timpakan pada mereka. Masirata syahrin. Maka siapa yang menyangka bahwasanya Allah akan habiskan kaum muslimin dan tidak tersisa setelah itu, berarti su'udzon. Enggak mungkin. Allah akan takdirkan mereka takut. Allah akan takdirkan mereka enggak berani. Allah akan takdirkan dengan takdir-takdirnya agar Islam selalu dan selalu berkembang. Tidak pernah sirna. Walhamdulillah. Taib. Siapa yang menyangka bahwa takdir Allah tidak punya hikmah yang tinggi, yang pantas dipuji padanya, bal za'ama anna dhalika li masyiatin mujarradah, atau menganggap bahwa itu hanya kehendak saja, murni, enggak ada hikmahnya. Fadzalika dhannul ladzina kafaru, maka itulah prasangka jeleknya orang-orang kafir. Fawailun lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir dari api neraka. Wa aktsarun nas yadhunnuna billahi dhanna saw fima yahtassu bihim wa fima yaf'aluhu bighairihim wa la yaslamu min dhalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujib hikmatihi wa hamdihi falyatanna al-labib an-nasih li nafsihi bihadha wa liyatub ila Allah wa liyastaghfir min dhannihi bi rabbih dhanna as-saw. Kata beliau rahimahullah, kebanyakan manusia berprasangka kepada Allah dengan prasangka jelek. Fima yahtassu bihim, pada apa yang berkait khusus pada diri mereka sendiri, atau pada apa yang mereka lakukan pada orang lain. Wa la yaslamu min dhalika illa man 'arafa Allah, dan enggak akan ada yang selamat dari su'udzan kecuali siapa yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dan dengan konsekuensi hikmahnya, dengan konsekuensi pujian, pujian-pujiannya. Falyatanna al-labib, maka hendaklah seorang yang cerdas, sangat memperhatikan. An-nasih li nafsihi. Apa yang nasih li nafsihi? Apa artinya nasih? An-nasih barakallahu fikum, yang memberikan yang terbaik untuk dirinya. Dan di antara pemberian yang terbaik adalah nasihat. Tetapi kalau kamu terjemahkan nasihat secara langsung, akan bingung ketika menyatakan, liman ya Rasulullah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Liman, untuk siapa? Qala lillahi, nasihat untuk Allah. Bagaimana nasihat untuk Allah? Memberikan yang terbaik untuk Allah Ta'ala, yang paling tingginya. Mahuwa, ibadah wa tawhid. Mengesakan dalam ibadah. Nasih dir Rasul untuk apa berarti? Mengikutinya, meneladaninya, ittiba itu nasih li Rasul. Baik. Maka nasih li nafsi adalah orang yang mementingkan dirinya dengan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka falya'tan, hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh orang yang cerdas dan mementingkan dirinya dalam keselamatan dunia dan akhirat. Dalam masalah ini, berhati-hatilah dari su'udzan billah. Wal yatub ilallahi wal yastaghfir min dhannihi bi rabbih dhannas sawu. Hendaklah bertaubat pada Allah dan hendaklah beristighfar kepada Allah dari prasangka kepada Rabbnya dengan prasangka jelek. Wah, anda pasti gak lulus. Pasti anda gak lulus. Itu su'udzan billah. Pasti anda takdirkan gak lulus. Kenapa kok su'udzan pada Allah? Usahalah. Berupaya. Belajar. Aku pasti gagal. Aku pasti gagal. Gak mungkin dimenangkan. Gak mungkin di... Mengapa kamu memutuskan sesuatu yang kamu tidak tahu apa rencana Allah terhadap dirimu sendiri? Kalian tidak tahu, kita semua tidak tahu apa yang Allah rencanakan pada diri-diri kita. Oleh karena itu, ihruz ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Berusahalah, bersungguh-sungguh, kemudian meminta pada Allah Ta'ala, berdoa, berharap, jangan su'udzan. Kalau terjadi yang kita tidak harapkan, bukan? Ternyata kita gagal, misalnya. Jangan su'udzan. Pasti ada hikmah di balik itu. Karena sudah berusaha, sudah berupaya, tapi kenyataannya gagal. Apa kita husnudzannya? Pasti ada hikmah di balik itu. Jangan-jangan saya memang ditakdirkan bukan untuk ini, tapi untuk menulis. Maka dia nulis. Ada penghafal, ada penulis, ada penceramah, ada khatib. Masya Allah. Beda-beda. Masing-masing lahu maziyah. Masing-masing punya keistimewaan yang Allah berikan. Maka jangan su'udzan billah. Berharaplah pada Allah kebaikan-kebaikan. Berharaplah semua yang baik-baik. Kemudian minta tolong kepada Allah. Beristi'anah. Dan husnudzanni billah. Pada apa yang belum terjadi, berharaplah yang baik. Pada apa yang sudah terjadi, yakinlah bahwa Allah menakdirkan pasti, pasti, pasti. Lihikmatin. Pasti, pasti, pasti untuk hikmah. Allah hakim, ahkamal hakimin. Maka pasti ada hikmah di balik itu. Barakallahu fikum. Walau fatashta man fatashta la ra'aita indahu ta'annutan alal qadari wa malamatan lahu. Kalau engkau lihat, kalau engkau periksa, fatashta artinya periksa, taftish. Kalau engkau periksa, man fatashta, siapapun yang kau periksa, la ra'aita indahu ta'annutan, kamu lihat mereka mesti memiliki ta'annutan 'alal qadari, ada kejengkelan pada takdir. Wa malamah lahu, ada cercaan, enggak terima dengan takdir, dan itu yang disebut dengan su'uban. Wa law kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Kemudian orang itu pasti akan berkata, atau seringkali akan berkata, mestinya begini, mestinya begitu, kenapa ini yang ditakdirkan? Bukankah aku orang baik, dia orang jelek, kenapa dia yang berhasil, aku yang gagal? Seakan-akan dia lebih pintar dari Allah, dia lebih hikmah dari Allah, dia lebih adil dari Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Su'udzan, dan itu sifatnya orang-orang kafir. Famustaqillun wa mustakthir, bedanya hanya ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau su'udzon yang seperti ini terjadi pada kita semua. Iya Pak ya? Kalau ada sesuatu yang tidak kamu sukai, masih kamu menggerutu. Kenapa kok begini? Kenapa ini yang terjadi? Bahkan ada yang terucap, Allah enggak adil. Astagfirullah. Astagfirullah. Famustaqil wa mustakthir. Bedanya ada yang sedikit, ada yang banyak. Tapi rata-rata terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Fattish nafsaka. Periksalah dirimu sendiri. Hal anta salim? Apakah kau selamat? Masing-masing berpikir dan memeriksa dirinya sendiri. Pernahkah dia mendapatkan sesuatu yang jelek kemudian mengeluh? Kok begini? Kok begitu? Kok yang ditakdirkan begini? Kok ditakdirkan seperti itu? Seakan-akan hatinya berkata, semestinya kan begini. Mau ngajari Allah SWT, astagfirullah. Astagfirullah. Sama dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Sampai enggak lepas dari keluhan. Sambil ngusap-usap keringatnya. Basah semua. Terus kata-katanya bilang apa? Hah? Jujur masing-masing pada dirinya sendiri. Menyalahkan apa yang Allah takdirkan. Atau menerima apa yang Allah takdirkan. Akhwan ibn a'azakullah, sama dengan bab yang sebelumnya tentang angin. Kebanyakan angin disalahkan, dicerca. Yang maknanya berarti menakdir, yang menakdirkannya dicerca. Kenapa kau meniupkan angin begini? Astagfirullah, astagfirullah. Fa in tanju minha tanju min di 'azimatin. Wa illa fa inni la ikhaluka najia. Kalau engkau selamat daripadanya, berarti engkau selamat dari sesuatu yang besar. Kalau tidak, memang aku sudah menduga engkau pun enggak akan selamat. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, fa in tanju minha tanju min di 'azimah. Wa illa fa inni la ikhaluka najia. Kalau engkau selamat, selamat dari perkara besar. Kalau tidak, aku memang sudah menduga engkau tidak selamat. Qauluhu babu qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Hadhihi al-ayah ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد. Ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam konteks ucapannya ketika menyebutkan tentang kejadian Uhud, perang Uhud. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. Kemudian Allah turunkan atas kalian setelah kegelisahan, Allah turunkan amanah, ketentraman. Nu'asan, rasa kantuk. Yang syata'ifatan minkum, yang menguasai sekelompok dari kalian. Ini siapa yang diberi ketentraman? Orang-orang beriman. Ya'ni ahlul imani wa sabat wa tawakul sadiq. Itu orang beriman, orang yang kokoh di atas keimanan dalam ujian seberat apapun. Wa tawakkul as-sadiq, dan yang bertawakal penuh, tawakal yang jujur kepada Allah Ta'ala. Wa humul jazimuna bi anna Allah Ta'ala yansur, yaitu orang-orang yang yakin. Jazim itu tegas, menyatakan bahwa Allah akan menolong. Enggak mungkin Allah tidak menolong rasulnya. Usnudan apa su'udan? Usnudan. Rasul enggak mungkin enggak ditolong, pasti ditolong oleh Allah. Kita membela agama, membela la ilaha illallah, membela ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibela. Yakin, intansurullah yansurkum. Karena yakinnya Allah akan menolong, tenang, tenteram, ngantuk. Ngantuk dalam perang. Itu amanah minallah. Keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanjiz lahu ma'muluhu, yang akan ditetapkan, diterapkan harapan-harapannya. Makmul, harapan. Dari kata amal. Baik. Lihat bedanya dengan munafikin. Kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam perang tersebut memang tegang, mengerikan, banyak darah tertumpah, banyak orang terbunuh, terjadi kekacauan dalam perang Uhud, tapi hati mereka tenteram, sehingga mereka dalam keadaan situasi genting mereka bisa ngantuk. Kata salah seorang sahabat, demi Allah, dalam berjaga-jaga pedangku terjatuh lebih dari 3 kali. Jatuh, ambil lagi. Jatuh lagi. Terjatuh pedangnya lebih dari 3 kali. Amanatan minhu subhanahu wa ta'ala. Limadha Allah kasih amanah? Kenapa Allah kasih ketenteraman? Mengapa Allah kasih ketenangan hatinya? Karena hatinya penuh dengan tawakal. Naktub ala sabura. Yang pertama, al-iman. Yang kedua, al-yaqin. Karena iman beda-beda tingkatannya. Yang paling tinggi imannya adalah keyakinan. Dan tentunya iman dan keyakinan itu dengan apa? Ilmu, artinya dia tahu dan yakin. Misalnya, dia tahu ilmunya, in tansurullaha yansurkum, pasti Allah tahu. Yakin, iman. Atau ayat Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Yakin, iman. Atau ucapan Rasulullah SAW, sekian banyaknya. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'al mu'minin. Innallaha ma'al ladina taqaw. Innallaha ma'iyah. Dengan makna pembelaan dan pertolongan sangat banyak dalam Al-Quran. Dan dalam hadis-hadis. Al-ilm. Yang keempat. Dengan itu semua. Husnudzan. Yakin ucapannya ini benar. Berprasangka baik kepada Allah. Mesti Allah akan bantu. Akan tolong Rasulnya. Mesti Allah akan menangkan kebenaran. Ini husnudzanni billah. Dengan empat inilah, maka mereka tawakalnya kepada Allah, tawakal penuh. Tawakalnya tinggi. Baik. Kalau tawakalnya penuh, tenang. Kalau tenang, turun amanah minallah. Ketika tenang, datang nuas yang tidak mungkin terjadi pada munafikin yang tidak iman, atau iman tapi tidak yakin, atau tidak tahu ilmunya, atau berburuk sangka pada Allah SWT. Enggak akan dapat yang seperti ini, enggak akan. Lihat ayat berikutnya. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Dan kelompok lain, qad ahammatuhum anfusuhum, mereka memikirkan diri mereka sendiri. Nanti bagaimana saya, jangan-jangan saya akan mati, sekali lagi saya terbunuh, nanti lagi ila akhirnya. Padahal mereka tahu tentang masalah takdir, bahwa sesungguhnya kalau ajal sudah datang, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak akan dimajukan, enggak akan dimundurkan. Tahu, na'am tahu, tapi tidak yakin. Tahu, tapi enggak percaya. Tetap husnudzon. Mati saya. Binasa saya hari ini. Akhirnya apa? Tidak bisa mendengar kresek. Apalagi mendengarkan suara yang lebih besar lagi. Siapa itu? Jangan-jangan datang orang musyrikin. Jangan-jangan kita sudah dikepung. Ada cahaya. Sudah, saya mati nih sekarang. Ternyata datang temannya sendiri. Ila akhiri, ada apa denganmu? Masya'na. Malak. Ada apa denganmu? Kenapa? Gelisah. Orang semua tidur juga. Melek terus. Ketakutan. Jantungnya, berdegapnya 2 kali lipat dari biasanya. apa yang menyebabkan perbedaan ini? Para sahabat tenang, ngantuk, tertidur. Yang ini, ahammathum anfusuhum. Memikirkan dirinya sendiri, bukan memikirkan Islam, Rasul, bukan. Adapun mereka para sahabat memikirkan Allah dan Rasulnya. Maka ketika pulang dari perang, para ibu-ibu pun yang bertanya, padahal anaknya ada 4 di sana, yang ditanyakan bagaimana Rasulullah? Anakmu, aku tanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Anakmu, aku tanya Rasul. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah. Kalau Rasul selamat, enggak ada bencana apapun yang lebih besar. Dan enggak ada kemenangan apapun yang lebih besar dari kemenangan selamatnya Rasulullah SAW. Tapi anakmu terbunuh. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Rasul dulu yang tanyakan, bukan anaknya. Itu mukmin barakallahu fikum. Lebih mementingkan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apa makna ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum? Yakni la yakshahumun nu'as. Mereka tidak terkena ketentraman dan rasa kantuk. Limadha minal qaliq wal jazi'i wal khawf. Minal qaliq, kegelisahan. Al jazi', penyesalan. Wal khawf, ketakutan. Kenapa kok saya ikut? Kenapa kok saya? Coba kalau saya enggak ikut kemarin. Begitu. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan tanpa kebenaran. Dhannal jahiliyah, dengan prasangka-prasangka jahiliyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana apa yang Allah katakan, bal dhanantum an lan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. Kapan diucapkan kalimat ini oleh munafikin? Allah kisahkan dalam surat Al-Fatah. Bahwa ketika mereka diajak untuk berangkat ke Mekah untuk umrah. Berangkat untuk ibadah. Semua disuruh berangkat oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Munafikin beralasan dengan kalimat-kalimat yang macam-macam. Di dalam ayat itu disebutkan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami sibuk dengan anak-anak kami, keluarga kami dan sebagainya. Mintakanlah ampun pada Allah untuk kami, kami enggak bisa berangkat. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata di lidahnya apa yang enggak ada dalam hatinya. Hatinya bukan seperti itu. Hatinya lain. Hatinya melihat kalian akan berangkat ke tempat musyrikin Quraisy. Kalian tahu, musuh kalian yang paling berat, yang paling besar, yang paling mengerikan adalah mereka Quraisy. Kalian mau datang ke sana? Mau cari mati? Begitu pikirannya munafikin. Sebagaimana diriwayatkan dalam sekian banyak riwayat dalam tafsir ayat ini. Sampai ketika mereka berangkat, munafikin saling berbisik, mereka enggak akan balik lagi. Habis mereka dibantai di sana. Lihat nanti. Mereka akan dibantai di Mekah dan enggak akan kembali. Maka turun ayat ini yadhunnuna, dikatakan bal dhanantum alla yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahkan kalian mengira bahwa rasul dan kaum mukminin enggak akan kembali ke keluarganya selama-lamanya. Itu prasangka kalian. Wa zuyyina dhalika fi qulubikum, dan itu diindahkan di hati kalian. Sehingga mereka merasa mereka orang yang hebat, cerdas, berpikirnya jauh ke depan. Mereka akan binasa sedangkan kita selamat karena kita berpikiran cerdas. Ngapain datang ke musuh? Mau apa datang ke tempat musuh yang paling besar, yang paling keras, yang paling banyak senjatanya, yang paling bengis ila akhir. Mereka enggak akan kembali. Kita yang akan selamat. Ternyata salah. Su'udhannya salah. Wa dhanantum dhanna sau, kalian berprasangka dengan prasangka yang jelek dan kalian memang kaum yang merugi, kaum yang jelek. Wa hakadha, demikianlah para munafikin. i'taqadu anna al-musyrikin lamma dhaharu tilka as-sa'ah dhannu annaha al-faisalah. Mereka meyakini bahwa musyrikin ketika mereka menang saat itu, maka mereka menduga annaha al-faisalah, saat itu sudah perpisahan. Wa annal Islam qad bada ahluhu, dan Islam sudah tidak ada pemeluknya lagi, habis dibantai. Wa hadza sya'nu ahli ar-raib wasyak, ini adalah keadaan golongan yang selalu ragu dan memiliki keraguan dalam hatinya. Idza hasala amru minal umur al-fadhi'ah, kalau terjadi satu perkara dari sekian perkara yang mengerikan, yang menakutkan, fadhi'ah, tahsul lahum hadil umur syani'ah, maka akan terjadi sekian perkara-perkara yang mengerikan ini. Khawani bin a'azakumullah, ketika aman, kelihatan sama. Ke masjid ikut ke masjid, walaupun di belakang. Sholat ikut sholat, walaupun ketika ruku ngintip dari ketiaknya, melihat akhwat yang di belakang. Ketika duduk bersama Nabi, ikut duduk, mendengarkan, walaupun selalu mencari-cari alasan untuk bisa menghindar. Ketika disampaikan ayat, ikut dengar, walaupun setelah dibacakan mereka ragu-ragu, apa kamu tambah iman? Ayyukum zadatu hadhi imana? Ada yang bertambah imannya? Saya enggak tuh. Kelihatan sama ketika dalam keadaan aman, ketika dalam keadaan tidak ada masalah. Tetapi ketika diajak bertempur, ayo berangkat, perang, jihad fi sabilillah. Mau menghindar, tidak bisa. Mau alasan ini, tidak bisa. Kalau bisa beralasan, mereka akan beralasan dengan 1001 macam alasan. Ketika tidak bisa, mereka berangkat. Ka'annama yusaquna ilal mauti wahum yamburun. Diajak berjihad itu seakan-akan digiring pada kematian. Seakan-akan di sana kematian, kemudian diajak berangkat. Ayo mati, ayo mati. Bagaimana kira-kira gambaran orang yang digiring pada kematian? Akan berangkat dengan jantan atau akan malas-malasan, ketakutan? Qanibdina azakumullah. Kamu dorong hewan yang gak suka air ke air, coba lihat reaksinya kayak apa. Gini kakinya. Hah? Sahih? Apa itu mak? Bahasa Indonesia apa itu kaki begitu? Barakallahu fikum. Bahasa Arabnya apa? Dalam Quran. Hah? Afqala ila al-ard. Kebal ayat. Disebutkan ketika diperajak untuk jihad, kakinya itu, hah? Iya, itsaqaltum ila al-ard. Begitu. Didorong-dorong enggak mau berangkat. Disuruh mati, ayo mati, ayo mati. Ayo masuk ke jurang, enggak mau. Itu mereka seperti itu diajak jihad fisabilillah. Padahal dengan jihad umur tidak berkurang, tidak bertambah. Umurmu tetap pada tanggalnya, pada jamnya, pada menitnya, pada detiknya, tidak bertambah, tidak berkurang. Bedanya masalah yakin dan tidak yakin. Orang yang yakin dengan takdir, ini perintah Allah, jalan. Umur akan tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau memang sudah ajalnya, ya akan terbunuh. Kalau memang belum ajalnya, bagaimanapun gak akan terbunuh. Walaupun 70 pedang dan tombak ada di hadapannya, dan masuk ke dalam kakinya dan tangannya dan dadanya semuanya, tetap hidup sampai selesai. Urusan jihad fisabilillah, beliau berbaring di tempat tidurnya radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata, ya Allah, aku sudah sekian kali berjihad fisabilillah dan luka di tubuhku sekian banyaknya. Tetapi kenapa aku mati di atas ranjang? Karena pengen syahid. Radhiyallahu ta'ala anhu, qadarullah, karena memang belum saatnya, belum takdirnya beliau wafat. Tetapi yang tidak ikut perang, apakah hidup terus? Wah, munafikin, karena tidak pernah ikut berperang, sampai sekarang masih hidup. Ada? Gak ada, kemana mereka? Ya mati semua. Artinya gak perang juga mati. Barakallahu fikum. Tetapi mereka-mereka yang memang ya ragu, ka'annama yusaquna ilal maut, kalau diajak perang seakan-akan digiring pada kematian. Itsaqaltum ilal ardi, Maka empat perkara inilah yang akan membantu atau akan menyempurnakan tawakal. Al-iman, wal-yaqin, wal-ilm, wa husnul dhon billahi ta'ala. Wallahu ta'ala al-bissawab, wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.